Bagaimana saya menghormati, menghargai guru saya yang dulu mengajar saya hal-hal yang di luar sunnah seperti khuruj. Ya. Ya, cara ada orang yang berbuat baik dahulu dianggap berbuat baik. Nah, itu sebenarnya kalau dia sudah belajar sekarang ternyata tampak bahwa dia bukan mengajarinya kebaikan. Ya. Itu kan bukan kebaikan diajari. Hal yang menyelisih apa? Sunnah. Kalau dia sebagai orang yang pernah mengajarinya sebatas itu, maka dia ajak, dia semangat. Orang yang pernah mengajarinya diajak untuk belajar mengenal sunnah. Sebagaimana dia cinta kebaikan dia untuk dirinya, dia cinta kebaikan juga untuk orang lain. Apalagi orang itu dianggap ada jasa untuk dirinya, terhadap dirinya.